Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Nah, mawani'ut taklif. Man yaqra? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-allamah al-usuli al-faqih Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Mawani'ut taklif. للتكليف موانع منها الجهل والنسيان والإكراه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. طيب موانع التكليف yakni penghalang-penghalang terjadinya taklif. Syekh menyebutkan bahwa litaklif mawani'u minha, yakni min tilkal mawani' al-jahlu wal-nisyan wal-ikrah. Tiga yang disebutkan di sini. Jahl, kebodohan, nisyan, ya, tupa, wal-ikrah, na'am, pemaksaan. Nah, li qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dalil yang menunjukkan ada hadis inna Allah tajawaza an ummati al-khata' nisyan wa mastakiruhu alai, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan dari umatku ya ketersalahan al-khata', yakni ketersalahan, terjerumus dalam kesalahan tanpa sengaja. Nah, karena tidak tahu, karena kebodohan, jahil, wanisyan karena lupa, mastakiru alaih dan apa yang mereka dipaksa atasnya tanpa bisa mengelak. Nah, hadis ini dikeluarkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Baik, Syekh mengatakan walahu syawahid, dan hadis ini memiliki syawahid, syahid-syahid, yakni dalil-dalil penguat. Ya, minal kitab wa sunnah tadullu ala sihhati, yang menunjukkan kebenaran hadis ini. Nah, mungkin bisa ditaklik wa min tilka syawahid qawluhu ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, min tilka syawahid qawluhu ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, Al-Baqarah ayat 285. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, wahai Rabb, doa kaum mukminin, Rabb kami, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Wa qawluhu ta'ala wa laysa 'alaikum junahun fi ma akhtatum bi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Al-Ahzab ayat 5. Walaysa alaikum junahun fima akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Al-Ahzab ayat 5. Nah, tidak ada junah dosa atas kalian fima akhtatum bih, dalam perkara yang kalian tersalah. Nah, sama dengan ayat yang sebelumnya, au akhtana, ini jika kami tersalah. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi ma ta'ammadat qulubukum, apa yang disengaja oleh kalbu kalian, nah, disengaja diniatkan oleh hati kalian, kalbu kalian. Nah, jadi tersalah di sini al khata, wa min al khata'i al jahl. Nah, wa min al khata'i uktubu, wa min al khata'i al-jahlu, wa min al-khata'i al-jahlu, termasuk dalam makna al-khata', ketersalahan adalah al-jahl, terjerumus dalam kesalahan karena tidak tahu, bodoh dalam masalah itu. Nah, wa min syawahidihi ala makna al-ikrah qawluhu ta'ala illa man ukriha wa qalbuhu mutma'indun bil iman. An-Nahl ayat 106. Illa man ukri wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Illa man ukri, kecuali yang dipaksa tanpa bisa mengelak, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya tetap tenang dengan keimanan. Nah, ini yang antara syawahid atas mawani' tersebut. Baik. Wa 'ala hadha naqul, wa 'ala hadha fa ma'na al-hadith sahih. Tubu wa 'ala hadha. Fa ma'na al-hadith sahih. Wa in kana min haythu as-sunnah, وإن كان من حيث السنة ضعفه بعض الأئمة وإن كان من حيث السنة ضعفه بعض الأئمة كأحمد وأبي حاتم وغيرهما. من المتقدمين ومع ذلك فقد حسنه بعض العلماء كالنووي والألباني. انظر الإرواء للألباني. طيب. Jadi berdasarkan syawahid ini tadi, dari yang penguat ini, hadis, makna hadis benar, jelas. Meskipun min haitsu as-sanad, na'am. Wa in kana min haitsu as-sanadu, meskipun jika ditinjau dari segi sanad. Qultu madza? Min haitsu as-sanad. Nah. Min haitsu as-sanad, tinjauan dari segi sanad riwayat, yakni min haitsu as-sanadu, ditinjau dari segi sanad, riwayat, da'afahu ba'du al-a'immah, telah didaifkan sanadnya oleh sebagian imam-imam terdahulu seperti Ahmad, Abu Hazim dan yang lainnya. Nah, yang mutaqaddimin bersama dengan itu telah dinilai hasan, yang dihasankan dengan syawahid yang ada, dihasankan oleh sebagian ulama seperti An-Nawawi, Al-Albani, diangkat derajatnya ke hasan di ghairi. Fala kulli hal, baik dikatakan hadithun dhaif atau hasan di ghairi, yang jelas min haitsul ma'na sahih. Nah, ini baik. Sekarang penjelasan tentang masing-masing dari mawani ini. Fal jahlu adamul ilmi. Famata fa'ala al-mukallafu muharraman jahilan bitahrimihi fala shay'a alayhi. Kaman takallama fi salati jahilan bitahrimil kalami. Baik. Al-jahl maknanya adamul ilm, yang tidak punya ilm, ini bodoh, ketidaktahuan. Yani kama fa'ala al-mukallafu muharraman jahilan bitahrimi, maka kapan seorang mukallaf mengerjakan perkara haram dalam keadaan tidak tahu ilmu tentang pengharamannya, ini tidak mengetahui pengharamannya, fala syai'a alaihi, maka tidak ada asasnya. Nah, misal kaman takallama fi sholati jahilan bi tahrimil kalami. Sebagaimana orang yang berbicara dalam sholat dalam keadaan tidak tahu hukum diharamkannya berbicara dalam sholat, maka la syai'a alai. Ya la ya'tham. La syai'a alai min al-ithm. Jadi dia tidak terkena dosa, la ya'tham, tidak berdosa dia. Nah, dan di syarah disebutkan dalil li hadis Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami 'inda Muslim. Li hadis, dalilnya li hadis Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami 'inda Muslim. Li hadis Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami 'inda Muslim. حيث تكلم في الصلاة جاهلا يقول للعاطس يرحمك الله يقول للعاطس يرحمك الله ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. نعم. Hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hayat takallama fi shalah. Tatkala Muawiyah bin Hakam As-Sulami berbicara pada saat salat. Salat berjamaah. Ada salah satu jamaah yang bersin, jamaah itu mengatakan alhamdulillah. Adapun yang bersin itu membaca alhamdulillah, dia tidak dianggap berbicara karena alhamdulillah murni zikir, pujian kepada Allah. Tidak ada dhamir khitab tertuju kepada seseorang. Tetapi Muawiyah yang tidak tahu larangan berbicara mengatakan, yaqul al-'atis, dia menjawab mengatakan, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini sebenarnya doa, zikir. Tapi ada dhamir khitab tertuju kepada seseorang. Yarhamukallah di sini ada jenis kalamun al-bashar dari segi khitabnya. Nah, oleh karena itu dia ditegur, ya, tetapi tidak diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna hadis salat la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini tidak bisa ada kalamun nas padanya. Tetapi Nabi tidak menyuruh dia mengqadha. Artinya salatnya tetap sah. Dan dia juga tidak dianggap berdosa, ma'dzur bijahli. طيب اقرا من ترك ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه اذا كان قد فات وقته بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. طيب. Kapan seseorang meninggalkan perkara wajib dalam keadaan tidak mengetahui wajibnya? Meninggalkan kewajiban dalam keadaan tidak sadar, tidak mengetahui hukumnya wajib. Nah, berarti dia ma'dzur, tidak berdosa karena jahilnya. Tayyib, karena kejahilannya. Lam yalzamhu qada'u, dan tidak diharuskan untuk mengqada' idza kana qad fata waqtuh, apabila waktunya telah lewat. Didalil dengan dalil Nabi SAW tidak merintahkan al-musyi itu salati, yang keliru salatnya itu, ya, tidak merintahkan kepadanya untuk mengulang seluruh sholat yang telah lalu. Wa kana la yatma'innu fiha, orang itu tidak tumanina pada sholatnya, tidak sah sholatnya. Sebab kita tahu hadisnya berulang kali sampai 3 kali suruh mengulang, ya, dan dia tidak bisa. Kemudian diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cara sholat yang benar, yang diperintahkan tumanina pada setiap rukun. Tetapi lam ya'murhu biqada'i ma fata min shalawat, Nabi tidak memerintahkan dia mengqada seluruh sholat-sholatnya yang telah lalu. Wa innam amaru bi fi'li salatil hadirah, hanya sungguhnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan dia mengerjakan salat yang hadir waktunya saat itu. Adalah wajib masyru. Dengan sifat yang sesuai dengan syariat. Nabi kan mengatakan, irji, sholli fa inna kalam, tu sholli sampai 3 kali. Tapi dia menyerah, tidak bisa selain itu, yang itu tetap dianggap salah, kemudian diajari yang benar. Tidak ada di situ perintah Nabi kepada dia ulangi seluruh sholatmu yang telah lalu. Jelas? Nah, jadi dari sini tampak ya ada rincian. Jika waktunya masih ada, nah perkara wajib ditinggalkan tadi dalam keadaan jahil, ya. Ketika datang ilmu kepada dia dan masih ada waktu yang tersisa, berarti dia harus qadha saat itu yang masih ada waktunya. Adapun yang telah lalu tidak, ya kan? Nah, jadi jangan dianggap bahwa sudah dia jahil, sudah tidak diulang. Padahal waktu masih ada. Ketika datang ilmu harus dia ulang yang waktunya masih ada. Adapun yang telah lalu, yang sebelumnya yaitu sudah lewat waktunya, itu dimaafkan. Di sini ada tambahan dalil, yaitu hadith al-mustahadah. Saya ditalik. وكذلك حديث المستحاضة التي كانت وكذلك حديث المستحاضة التي كانت تستحاض حيضة كبيرة تمنعها من الصلاة التي كانت تستحاض حيضة كبيرة تمنعها من الصلاة حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس قدر ما كانت تحبسها حيضتها فقط أن تجلس قدر ما كانت أن تجلس قدر ما كانت تحبسها حيضتها فقط وتصلي في بقيتها والحديث عند مسلم ولم يأمرها بالقضاء لأنها جاهلة وظنت أن الدم حيض. نعم. Jadi begitu pula hadis tentang wanita yang mustahadah, itu terkena penyakit istihadah. Nah, sebenarnya haidnya sudah selesai, tapi darah masih terus mengucur. Dan itu bukan darah haid, bersambung setiap bulan atau hanya diselingi sehari dua hari, berhenti, tapi tidak ada masa sucinya. Itu istihadah. Nah, ada wanita istihadah di masa Nabi SAW, istihadah yang menimpanya sangat keras, sehingga dia tidak sholat. Dia menyangka itu semua haid. Jadi dia tidak pernah sholat, menyangka dia haid terus gitu. Sampai dia bertanya kepada Nabi SAW, fa'amaruhan Nabi SAW an tajlisa qadra ma kanat tahbisu haidatuha faqat. Kemudian Nabi SAW perintahkan dia untuk an tajlis, duduk, artinya tidak sholat, qadra ma kanat, sebatas ya qadar makana tahbisu haidatuha, sebatas dia ditahan, dihalangi oleh haidnya saja. Fakat haidnya saja. Nah, ini kembali kepada adatnya selama ini, haid berapa hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, itu aja. Selebihnya itu sudah bukan darah haid. Itu penyakit, darahnya bukan darah haid, tapi darah istihadah. Wa tusalli fi baqiyatiha, dan tetap sholat pada sisa ya harinya yang sudah melewati masa haidnya. itu bimbingan Nabi kepada dia. Tetapi Nabi tidak mengatakan kepada dia qada semua salat yang telah lalu selama dia tidak tahu itu. Nah, karena jahilah, dia tidak mengerti, tidak tahu. Karena dia menyangka itu semua darah haid. Nah. Jelas? Baik, nak tadi. Subhanallah, alhamdulillah.